저는 그런 걸 싫으신지 말고 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد نحمد الله تعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, khususnya yang terutama adalah nikmat iman dan Islam, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam Islam, di atas Islam, dan juga keistiqomahan di atas sunnah dan di atas ketaatan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-Nya yang terbesar ini terus dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat dengan datangnya saudara-saudara kita yang mulia, para asatidz yang ma'ruf indana dan sudah kita kenal sebelumnya, yaitu Al-Ustaz Abu Hazim hafizahullah, wal ustaz Abul Arqam hafizahullah taala, wa kadzalika al ustaz Abu Arbah hafizahullah wa hafizahumul jami'. Yang mana mereka datang ke markis kita dalam rangka ziarah mereka kepada beberapa markis Ahlus Sunnah wal Jamaah di Pulau Sumatera. Dan ini merupakan dan kunjungan mereka ke markis kita ini merupakan salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan cara kita mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan kita mengambil ilmu dari mereka, ilmu sunnah, ilmu kitab wa ilmu sunnah. Dan kita mengharapkan dari apa yang mereka sampaikan nanti kepada kita merupakan tambahan ilmu bagi kita. Dan kalau apabila yang mereka sampaikan sudah kita ketahui, semoga bisa menjadi murajaah bagi kita. Barangkali ada hal-hal yang kita lupakan sebelumnya, sudah kita ketahui sebelumnya tetapi kemudian kita lupakan, bisa kembali kita ingat dengan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Baik, berhubung dengan karena waktu yang ada yang tersedia di sini terbatas, maka ahsan dan aula bagi kita untuk segera mendengarkan taujihat wa nasaih dan wasiat alal birri wat taqwa yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abul Arqam hafizahullah taala. Waktu dan tempat kita persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan kiram, a'azani wa a'zakumullah. Alhamdulillah, terlebih dahulu tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Alhamdulillah kami rombongan bisa berziarah ke antum semuanya yang ada di Pulau Sumatera ini. Mudah-mudahan bisa mempererat hubungan kita dan juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita berharap mudah-mudahan dan adanya markis ini terus bisa istiqamah dan semakin berkembang, yang nantinya semakin meluas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di tempat ini. Kemudian salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membimbing umatnya dari masa jahiliyah menuju masa keislaman. Akhwan kiram, a'azani wa a'zakumullah. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh kami telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus dari diri mereka sendiri seorang rasul yang membacakan ayat-ayatnya dan hikmah yang sebelumnya mereka itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dari ayat ini kita bisa mengerti dan paham bahwa keberadaan seorang nabi merupakan kenikmatan yang besar kepada umat manusia. Dan nabi kita ditugaskan dengan membawa al-huda, membawa dinul haq, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju nurul Islam. Walladzi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan ayat-ayat-Nya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju nur cahaya. Di mana keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kegelapan. Mereka dalam keadaan sesat. Dan pengaruh-pengaruh agama Samawiyah, agama Yahudi, agama Nasrani telah berubah, telah bergeser dari tauhid menuju kesyirikan. Jadi dunia ini dipenuhi dengan kesyirikan di saat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya ketika masih dekat dengan para nabi-nabi, jarak mereka belum berubah separah itu. Contohnya orang-orang Arab sendiri. Orang-orang Arab di awal-awalnya dalam keadaan mengikuti jejak-jejak agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail alaihissalam, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali merubah bangsa Arab yang tadinya bertauhid, yang tadinya menyembah Allah, menjadi menyembah berhala-berhala, siapa namanya? Yaitu Amr bin Luhay Al-Khuzai. Yang Nabi kita melihat, ra'aitu Amr bin Luhay yajurru kusbahu finnar. Aku menyaksikan Amr bin Luhai ini menyeret usus-ususnya di dalam neraka. Karena apa dia ini? Dialah orang pertama kali merubah, menggeser dari agama tauhid menjadi agama kesyirikan. Dia adalah orang terpandang di Arab, dipandang memiliki ilmu, dipandang memiliki pengaruh, akan tapi pernah mengalami sakit. Akhirnya dia berobat, pesan ke Palestina dan sekitarnya. Di sana dikenal negerinya para nabi-nabi, banyak nabi diutus di sana. Tetapi dia menyaksikan kok di sini banyak penyembah berhala. Sementara di Arab enggak ada. Dia menyangka ini baik. Maka Amr bin Luhai membawa patung Hubal dan dibawa ke Mekah. Mulai lambat laun dia menyeru mengajak manusia menyembah berhala. Dan akhirnya seluruh Jaziratul Arab menyembah berhala-berhala. Di kota-kota banyak berhala-berhala. Kemudian juga agama Nasrani sudah berubah. Yang mereka ngaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam berubah menjadi kesyirikan juga. Mereka meyakini bahwa Allah itu Isa itu adalah Allah. Mereka meyakini Isa itu bagian dari yang tiga. Allah menyebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah menyebutkan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Keyakinan ini dikafirkan oleh Allah SWT. Padahal Isa AS mengatakan waqala ya bani Israel ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Rabbku dan Rabb kalian, yaitu Allah. Tapi mereka berubah menjadi kesyirikan. Akhirnya menyembah Isa, menyembah Maryam, menyembah Ruhul Kudus, yaitu Malaikat Jibril. Siapa yang merubahnya? Disebutkan oleh para ulama, ada seorang Yahudi yang hasad kepada agama Nasrani. Dia masuk, merusaknya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dia pura-pura masuk agama Nasrani, menampakkan kebaikan-kebaikan, kemudian menyerukan pemahaman Isa adalah Allah. Isa adalah bagian dari yang tiga, yang disebutkan namanya adalah Bulis. Agama Yahudi juga demikian, rusak. Sehingga dunia ini sudah gelap semuanya. Orang Arab gelap, orang Nasrani gelap, Yahudi gelap. Tidak ada pengaruh dakwah dari Anbiya di masa dahulu. Maka Nabi kita diutus di muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ini menuju cahaya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lainnya walaupun orang-orang musyrikin dalam keadaan tidak menyukai. Sehingga tatkala beliau mau meninggal dunia sudah berhasil merubah keadaan-keadaan. Dan insya Allah kita akan sebutkan di antara perubahan-perubahan yang dirubah dengan perantaraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kebodohan jahiliyah menuju keislaman. Dan beliau sebelum meninggal dunia di antaranya di saat beliau hajjul wada mengatakan qulul amrul jahiliyah maudhu'un tahta qadamayya. Seluruh perkara jahiliyah sekarang ini berada di bawah kedua telapak kakiku. Beliau mengatakan qataraktukum albayda. Aku tinggalkan kalian di atas putih. Lailuha kana hariha. Malamnya bukan siangnya. Beliau telah berhasil merubah keadaan-keadaan. Di antara perubahan-perubahan itu yang pertama, beliau berhasil mengajak manusia dari yang sebelumnya menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah SWT, diajak mereka kembali menyembah Allah SWT. Manusia tidak mengerti apa tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Dipahamkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Mereka menyembah berhala-berhala dan yang lainnya. Dipahamkan, ini bukan sembahan, enggak memiliki apa-apa. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan selain Allah sembahan-sembahan yang mereka ini enggak menciptakan, tetapi mereka diciptakan. Wala yamlikuna anfusahum naf'a wala dharra. Tidak memiliki memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak bisa menghidupkan, matikan, tidak bisa membangkitkan. Dijelaskan keadaan sembah-sembah mereka. Nabi merangi seluruh apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala diperangi. Di antara orang-orang Arab ada menyembah batu, ada menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, menyembah matahari, bulan, seluruhnya diperangi. Didakwahi beliau di Mekah, terus memahamkan, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min lain ghairuh. Terus demikian beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Dilanjutkan di Madinah, beliau diizinkan untuk berjuang, berjihad, dan merangka untuk apa? Untuk memahamkan manusia, mengajak manusia kembali menyembah Allah SWT. Umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, artinya menyembah hanya kepada Allah SWT. Beliau berjihad, disebutkan dalam hadis akhrajah Bukhari, 19 kali beliau berperang, yang langsung dia memimpin dan yang lainnya diperintahkan para sahabat untuk memimpin perang. Dan terakhir ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, ya Allah sebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinin afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan dan pembukaan kota Mekah, dan kau saksikan dari Muhammad manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Beliau datang kota Mekah, berhasil menaklukkan kota Mekah. Dengan begitu bagaimana manusia? Ramai-ramai mereka masuk agama Islam. Beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ada 360 berhala. Beliau hancurkan. Dan di tempat-tempat yang lain, seperti di mana ya, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Mughirah, dan di antaranya mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Yang pernah dibanggakan Nabi Sufyan tatkala perang Uhud, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami memiliki Uzza, kalian enggak memiliki Uzza. Kemudian dalam kisah yang dihasankan oleh para ulama, Khalid bin Walid mendatangi Uzza ini. Ternyata Uzza ini adalah pohon, 3 pohon, dan memiliki rumah di atasnya. Beliau hancurkan seluruhnya. Kemudian pulang, datang saya Nabi, wahai Nabi, kami sudah menghancurkan Uzza. Kata Nabi, kamu belum berbuat apa-apa, balik lagi. Maka balik Khalid bin Walid. Ternyata di sana ada seorang perempuan telanjang, ya, telanjang bulat, rambutnya terurai, dan menaburkan pasir di tanahnya, di kepalanya, sambil mengucapkan ya Uzza, ya Uzza. Maka ditebaslah perempuan itu. Kemudian beliau kembali menceritakan keadaan ini ke Nabi kita. Dikatakan Nabi, itulah Uzza. Maka dengan begitu, selama perjuangan 23 tahun, beliau berhasil mengembalikan manusia yang tadinya Arab itu dalam keadaan menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, menyembah pohon dan sebagainya. Dalam waktu kurun ini beliau berhasil, mayoritas orang-orang Arab seluruhnya kembali menyembah Allah. Inilah yang pertama perjuangan beliau, mengangkat manusia, memahamkan manusia dari kebodohan. Tuhan-tuhan yang tidak mengerti apa-apa, tuhan-tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya, dipahamkan Allah itulah Tuhan sebenarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antaranya beliau berhasil menyatukan kabilah-kabilah di Arab. Orang-orang Arab dalam keadaan berpecah belah. orang-orang Aus dan Khadrat yang mereka tinggal di Madinah sebelum masuk agama Islam sudah 100 tahun lebih berperang. Perang terus isinya. Allah mengingatkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, kalian dahulu bermusuh-musuhan, maka dengan nikmat Allah dijadikan mereka ini bersatu. Dan Allah juga menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang musyrik. Bagaimana? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mereka dalam keadaan pecah belah, bergolong-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing golongan bangga dan golongannya. Ini keadaan orang Arab. Selain Azmi Khatrat juga demikian yang lain juga perang-perang mereka. Maka dengan datangnya beliau disatukan dengan agama ini. Beliau menyatukan antara orang Muhajirin dan Ansar. Dan selanjutnya kabilah akhirnya mereka menjadi satu. Dan ini merupakan ajaran Nabi kita. Perintah Allah SWT, syara'a lakum nad-din ma wasa bihi Nuha wa ladzi awhayna ilaika wa ma wasa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fi. Ini merupakan syariat dan pesan wasiat dari Allah SWT kepada Nuh, kepada nabi kita, kepada Ibrahim, Musa, Isa. Untuk apa? An aqimud din wa la tafarraqu fi, untuk menegakkan agama ini dan jangan berpecah belah. Jadi beliau berhasil, yang tadinya manusia saling berperang, disatukan dengan agama Islam. Kemudian yang ketiga, yang tadinya orang-orang Arab tidak mengenal namanya seorang pemimpin. Tidak ada raja, tidak ada kepemimpinan. Masing-masing kabilah punya pemimpin. Jadi mereka ini menganggap di diri mereka pemimpin. Beda dengan Persia, ada kerajaan. Beda dengan Romawi. Beda dengan Ethiopia, sudah ada kerajaan. Tapi Arab dalam keadaan bagaimana? Tidak mengenal seperti itu. Kabilah, tidak ada kepemimpinan. Maka dijadikan mereka ini taat kepada seorang pemimpin. Sehingga Nabi kita menyerupakan, kalau kita tidak taat kepada pemimpin, diserupakan dengan siapa? Orang jahiliyah. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'at ketaatan pemimpin, maka matinya mati jahiliyah. Man khala'a sibran, siapa yang lepas sejengkal dari ketaatan, maka matinya mata mitatan jahiliyah. Diserupakan, karena demikian keadaan orang jahiliyah, tidak mengenal namanya pemimpin. Maka begitu beliau menjadi nabi, disatukan oleh nabi, mereka disuruh taat kepada seorang pemimpin. Kemudian nabi kita kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang sampai 30 tahun. Ini keadaan orang-orang Arab yang tidak mengenal kepemimpinan, dipahamkan untuk taat kepada pemimpin. Dan kita tidak boleh menirukan seperti orang-orang jahiliyah yang tidak mentaati pemimpin. Kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin selama pemimpin itu dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ul amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri minkum. Ulil amri ini siapa? Yaitu para ulama dan para umara. Minkum dari kalian. Artinya dari kalian kaum muslimin. Kalau pemimpin itu muslim, kita taati. Tidak seperti pemahaman Qadianiyah atau pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad yang memanakan minkum menjadi fikum. Siapa yang memimpin kalian ditaati. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad di India mentaati para penjajah Inggris. Kalau kita enggak boleh taat. Inggris itu siapa? Kafir. maka perlu untuk disingkirkan para penjajah dari negeri-negeri kaum muslimin, bukan untuk ditaati. Selama pemimpin itu dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, tidak boleh kita mencabut ketaatan. Illa antara kufran bawahan indakum Allahi fi burhan, kecuali engkau melihat pemimpin itu ada kekufuran yang jelas, yang kalian memiliki hujah di sisi Allah SWT kalau kalian ingin memberontaknya. Walaupun pemimpin itu dalam keadaan maksiat, kita disuruh mentaatinya. Kecuali dalam keadaan kafir, itu sudah beda. Kalau maksiat, kita menasihatinya dan tidak kita mencabut ketaatan dari mereka. Ala man wa'ani walin faro'ahu ya'ti syai'an maksiatillah falyakrah mayati min maksiatillah walangzi'anna yadan anfa'atin. Ketahuilah siapa yang dikuasai seorang pemimpin dan ternyata pemimpinnya dalam keadaan mendatangkan kemaksiatan, maka bencilah maksiatannya. Dan jangan sekali-kali kalian mencabut ketaatan dari seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, beliau berhasil menghilangkan diskriminasi. Tidak adanya yaitu jenjang-jenjang atau golongan-golongan masyarakat. Kalau di Hindu ada ini golongan rakyat biasa, kemudian ada golongan bangsawan, ada golongan agama, tidak demikian. Bahkan beliau sebagai orang Arab sendiri tidak, beliau tidak mengagungkan orang Arab atau mungkin apa orang ajim. Semuanya sama. Yang bedakan adalah ketakwaannya. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang ajim. Gitu. Seperti kita ini bukan orang Arab. Wala li ajamiyyin ala arabi. Dan tidak pula orang asing di atas orang Arab. Wala li abyad al aswad. Tidak pula orang yang berkulit putih di atas orang yang kulit hitam. Tidak pula yang hitam di atas kulit putih. Illa itu ketakwaannya. Anas bin Adam wa Adam turab. Manusia itu adalah anaknya turun Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Dan merupakan perkara yang sangat di masyarakat kita di mana di dunia ini masalah ini merupakan perkara yang sangat membuat perpecahan. Tetapi Nabi kita di awal-awal sudah demikian mengingatkan. Kalau kita mengenal di Amerika antara kulit hitam dan putih dibedakan. Dulu yang jadi presiden kulit putih, kulit hitam itu rendah. Kemudian baru sekarang ini saja yang mungkin orang kulit hitam baru bisa menjadi seorang presiden. Di Afrika Selatan juga demikian. Ya, di Afrika masalah kulit hitam dan putih dibedakan sekali. Jadi orang kulit hitam direndahkan. Tapi dalam agama Islam sudah dihilangkan itu bentuk-bentuk diskriminasi. Sehingga ketika ada seorang sahabat Abu Dzar mengejek Bilal bin Rabah dan mengatakan, ya Ibn Sauda, wahai anaknya kulit hitam, maka Nabi menegur, ayarta ummah, apa kamu menghina ibunya? Innaka imru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, pada dirimu ada bentuk-bentuk jahiliyah. Tidak perlu dibedakan kulit hitam, kulit putih. Demikian pula juga golongan-golongan. Ketika ada pertengkaran antara orang-orang Muhajirin Ansar, maka orang Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai orang Muhajirin, untuk berkumpul. Orang Ansar juga demikian, ya lal Ansar, kumpul. Untuk apa? Dibikin ta'asub golongan-golongan. Maka Nabi menegur, ad'wa al-jahiliyah wa ana baina dhurikum, apakah seorang jahiliyah padahal aku di tengah-tengah kalian? Da'uha, tinggalkan seperti ini. Fa innaha mutinah, ini barang yang busuk seperti ini. Maka tidak perlu kita bangga-bangga dengan golongan-golongan. Apalagi di negeri kita ini banyak golongan-golongan. Ada suku-suku, ya, ada Jawa, ada Sumatera, ya, apalagi di Medan ini banyak suku-suku. Semuanya anak Adam. Tidak perlu perlu dibedakan. Semuanya adalah Islam dan bedakan adalah ketakwaannya. Demikian. Dari negeri kita ini untuk menyatukan dari berbagai golongan-golongan yang membuat semboyan, apa semboyannya? Iya, Bhinneka Tunggal Ika untuk menyatukan. Iya. Tetapi ya kalau nantinya agama sama saja enggak betul itu, ya. Kalau mungkin suku-suku yang ini ada orang Makassar, ada Bugis, ada apalagi ini ada itu, semua Islam sudah saudara kita. Enggak perlu diapakan, wah, menonjol ini menonjol itu, tidak, ketakwaannya. Tapi kalau agama sudah lain, Islam adalah agama yang paling tinggi. Yang lainnya itulah agama kesyirikan. Ini Nabi kita menghilangkan perkara seperti ini. Yang ini merupakan problem dunia. Ya, tetapi Islam di awal-awal sudah menghilangkan bentuk-bentuk seperti ini. Sehingga kalau kita haji atau umrah mendapatkan manusia dengan berbagai keadaan. Ada yang bule, ya. Ada yang hitam sekali, ada yang sawo matang, berbagai negeri-negeri tetangga sana. Sudah semuanya satu Islam, tidak perlu dibeda-bedakan. Selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Islam mengangkat derajat kaum wanita. Wanita dulu di masa jahiliyah enggak ada harganya. Orang itu malu kalau punya anak perempuan. Wa idza busra ahadul unsa dhalla wajhuhu musmadda wa kadhib. Kalau ada informasi berita anaknya perempuan, sudah padam ya wajahnya. Marah. Kemudian Allah mengatakan ayam siku ala hunin amyadusu fiturab. Apakah nanti dia dalam keadaan terus mempertahankan anaknya dalam keadaan menanggung malu, atau akan mengubur hidup-hidup anaknya karena merasa malu. Ini harganya perempuan di masa jahiliyah. Wanita di masa jahiliyah untuk barang apa? Barang warisan. Jadi kalau ada bapak meninggal dunia, maka ibunya untuk warisan. Anaknya bisa menikahi ibunya sendiri. Ya. Atau bisa mungkin diberikan dan yang lainnya. Sehingga Allah melarang wala tankihu manaka abaukum nisa illa ma qad salaf. Jangan kamu mengawini apa yang dikawini oleh bapak-bapak kalian kecuali sudah masa yang lalu. Ini perbuatan yang fahisyata wa maqta wa sa'sabila, yang jelek, yang keji, yang ya, dimurkai. Dengan datangnya Islam bagaimana? Diangkat perempuan. Akhirnya perempuan itu dihargai. Ya, perempuan dihargai. Bahkan Nabi kita mengatakan, jadi kalau siapa yang punya anak perempuan, man ala jariyatain hatta yablugha ja'a huwa wa ana yaumil qiyamah kahataini. Siapa yang melihara anak perempuan sampai balig, nanti dia pada yaumil qiyamah datang dan aku dalam keadaan berdekatan. Ini siapa yang mau melihara anak perempuan? Padahal dulu enggak disukai perempuan itu. Kemudian dilarang juga perempuan untuk ditinggal anaknya sendiri. Perempuannya sebelumnya untuk barang warisan dalam Islam mendapatkan warisan. Jadi Islam sudah mengangkat derajat kaum wanita. Tidak perlu sembuyan-sembuyan di sekarang di gambar manusia adanya emansipasi wanita. Islam sudah mengangkat derajat wanita. Dan Syekh Yahya bin Ali Hajuri punya kitab, ya, namanya judulnya apa saya lupa, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang sama, ada yang beda. Diangkat derajatnya kaum wanita. Tetapi orang-orang barat mengatakan Islam itu membuat perempuan terbelakang. Tidak demikian. Menjadi maju. Tidak seperti di masa jahiliyah. Tetapi yang diinginkan orang-orang barat, kaum wanita justru menjadi rendah. Kalau wanita di Islam menggunakan jilbab, ditutup wajahnya, bercadar, untuk apa ini? Melihara dirinya. Nah, kalau dibiarkan bagaimana dalam keadaan tidak menggunakan jilbab, ya sudah, nanti justru kehormatannya akan hilang. Dengan jilbab bukan bagaimana? bukan menjadi terbelakang, tetapi inilah pemeliharaan. Ya ayuhan nabi kula azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabihin dzalika adna ayyurafna wala yudain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan wanita-wanita mukminat agar mengulurkan jilbab-jilbabnya. Yang demikian itu agar lebih dikenal dan bisa tidak diganggu. Sehingga kalau justru seseorang perempuan, ya, atau perempuan-perempuan menampakkan auratnya bagaimana? Allah mengingatkan, wa tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj, berdandan seperti orang-orang jahiliyah. Mundur kembali. Dulu wanita-wanita jahiliyah enggak menggunakan penutup aurat yang rapat. Dalam Islam ditutup untuk pemeliharaan, justru kaum wanita menjaga kaum wanita. Kalau kita saksikan sebagian informasi-informasi yang ada di Bali, ya, saya sendiri belum pernah ke Bali. Dulu perempuan masih mending. Dengan datangnya wanita-wanita Eropa, mereka dalam keadaan menggunakan celana dalam saja dan BH, pada bagaimana tidur-tiduran di pantai. Akhirnya sekarang sudah berapa tahun berubah. Bukan hanya orang-orang Eropa, orang-orang Indonesia juga demikian. Sehingga ke Selayan, ya, menggunakan celana dalam saja, celana BH, ya, pakai BH, bawa anaknya. Demikian kondisinya. Seperti apa seperti ini kondisinya, ya. Jadi Islam tidak benar kalau menjadikan wanita terbelakang. Islam justru mengangkat derajat kaum wanita. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW mengangkat bagaimanakah bentuk-bentuk pernikahan. Disebut oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari, anan nikaha fil jahiliyah ala arba'ati anha. Sesungguhnya pernikahan di masa jahiliyah itu ada empat bentuk. Di antara bentuk yang pertama seperti pernikahan yang ada sekarang ini, yang dipertahankan oleh Nabi. Jadi seorang kalau pengen menikah mendatangi walinya. Ya. Dan kemudian yang lain di antara pernikahannya, jadi seorang wanita, seorang laki-laki yang punya istri dan pengen keturunan yang baik, mungkin keturunan yang tampan, ya, yang badannya tegap, maka nanti seorang laki-laki ini yang punya istri menyuruh istrinya, kamu datang kepada laki-laki itu, ya, suruh berhubungan. Dan nanti si suami nggak akan menjima istrinya, terus dipersilahkan kepada laki-laki tadi sampai nanti hamil. Kalau sudah hamil bagaimana, boleh dipulangkan, ya. Nanti kalau suaminya pengen menjima, ya terserah, kalau enggak ya terserah. Ya saya mengatakan lain nikah seperti pernikahannya kambing itu, ya. Ya kalau mungkin di sini kambing banyak, ya. Kalau mungkin di Jawa kita punya kambing betina, pengen punya keturunan bagaimana? Ya kita mungkin ke tetangga nyuruh penjantannya di situ. Nanti kalau sudah ya bunting baru dikembalikan jantannya. Seperti ini keadaannya. Ini keadaan pernikahan orang jahiliyah. Kemudian ada empat tadi. Yang pertama seperti pernikahan yang sekarang ini. Yang kedua seperti kata saya, ya, seperti maiz. Yang ketiga, pernikahannya seorang perempuan mempersilahkan laki-laki untuk mendatangnya dalam bilangan kurang dari 10. Jadi dipersilahkan siapa yang mendatangi perempuan, saya ulang, laki-laki mendatang perempuan itu terus satu datang, ya. Kalau kita namanya itu berzina itu, ya, datang, kemudian besok ganti lagi, datang lagi, terus demikian sampai kurang dari 10. Kemudian nanti kalau hamil, sudah hamil dan melahirkan, dipanggil, pulang, kemarin kamu datang ke sini kan, pulang dikumpulkan. Maka nanti si perempuan ini mengatakan, wah ini takaran yang pasnya mana? Langsung tunjuk, kamu ini bapaknya. Sudah, enggak boleh ngelak. Wah itu bukan, bentuknya aja enggak seperti saya ini. Enggak bisa, sudah, menerima. Kemudian yang keempat, seorang perempuan menancapkan bendera depan rumahnya. Jadi siapa saja yang datang dipersilahkan, nggak boleh menolak. Jadi si mungkin ada orang lewat masuk silahkan. Terus demikian sebanyak banyaknya. Jadi nggak boleh menolak. Oh, kok kami ada tangan nggak mau nggak boleh. Jadi semua yang terima. Inilah keadaan pernikahan di masa jahiliyah. Oleh Nabi kita Muhammad SAW dihancurkan semua itu. Kecuali ditinggalkan satu saja pernikahan yang seperti di masa sekarang ini. Ini pernikahan bentuk-bentuk, ya kalau kita katakan ini perzinaan. Dan dihapuskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di antara perkara jahiliyah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arbaun min umur jahiliyah, ini fi ummati la tarkuhunna. Ada empat bentuk-bentuk jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab wal fakhru fil ansab, yaitu fi ansab, mencela nasab atau berbangga dengan nasab. Bangga, aku ini tulang bangsawan ya. Aku ini dulu begini dan begitu, berbangga dengan nasabnya. Kemudian juga yang tidak ditinggalkan, yaitu an-niyahah, meratapi mayit. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, maka diratapi, menangis, meraung-raung. Jadi masa jahiliyah demikian. Orang jahiliyah kalau ada orang yang mulia meninggal dunia, maka mengutus seorang dengan kudanya memberi informasi ke pasar-pasar, ya wahai manusia, fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia. Kemudian nanti mengundang ya perempuan-perempuan datang ke rumahnya untuk apa? Untuk menangis. Jadi sengaja dibikin menangis, walaupun enggak menangis bisa menangis. Jadi untuk menangis, menangisi yang meninggal dunia ini. Ini dalam keadaan apa ini? Ini bentuk dari jahiliyah meratapi orang-orang yang meninggal dunia. Dan sekarang ini dilakukan setiap tahunnya meratapi orang mati. Siapa mereka ini? Orang Syiah, Rafidah. Setiap tahun mereka meratapi meninggalnya Husain bin Ali bin Thalib. Setiap 10 Muharram mereka nanti yang bikin hari itu hari menangis. Pokoknya semuanya harus menangis. Kalau kita menyaksikan mungkin di ya di negara-negara melalui internet, kita menyaksikan anak kecil-kecil supaya menangis ya. Ada yang dicabut rambutnya supaya bagaimana menangis. Dia menangis. Pokoknya menangis semuanya, ada yang dipukul-pukul badannya ya, meratapi ini, meratapi dipukul, ada sampai ya dengan alat gitu sampai kayak terbelah badannya jatuh. Ada yang ngelesot ya, berjalan sambil menyeret itu keburannya Husain, sambil manggil ya Husain, ya Husain. Hari itu terus demikian manggil-manggil ya Husain, ya Husain, ya Husain, meratapi meninggalnya Husain. Dan menampakkan kebencian seperti Aisyah ya, diibaratkan seperti kambing atau seperti anjing, dirajam, dicabut di bulunya. Kemudian Muawiyah yang musuhi Ali diibaratkan di gunung, ditembaki. Hari itu untuk apa? Meratapi si mayat ini. Kalau kita meninggal saja, kalau kita ada yang meninggal dari keluarga kita, mungkin ibu kita, bapak kita meninggal, enggak boleh kita ini. Kalau menangis boleh ya. Nabi pernah menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Tetapi kalau meratapnya enggak boleh. Ya, enggak, seakan-akan enggak terima. Mungkin menampar-nampar pipi, merobek-robek baju. Ya seperti ini nanti akan diadab oleh Allah SWT. Dan membuat, yaitu berat bagi si mayit. Ya azab, ada kesakitan bagi yang mayit. Nah apalagi ini setiap tahun diperingati, diratapi orang Syiah. Apakah dikira Husain dalam keadaan senang yang seperti itu? Tidak. Kemudian juga yang termasuk jahiliyah yang keempat tadi, yang ketiga niyahah, yang keempat menisbatkan adanya hujan kepada bintang-bintang. Taib ikhwan kiram azani wa azakumullah. Masih ada selanjutnya Ustaz Abdul Rahman. Jadi kesimpulan yang kami sampaikan ini, bahwa Nabi kita telah berhasil mengangkat umatnya dari masa jahiliyah kebodohan, kemudian dibawa dalam keadaan kebaikan di atas nur, di atas cahaya keislaman. Sehingga kita dengan begitu jangan mengulang kembali apa yang sudah berhasil diangkat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita kembali seperti orang-orang jahiliyah. Mungkin kita kembali ke dalam kesyirikan. Masyarakat kita mendatangi kuburan, mendatangi pohon-pohon, batu-batu, atau mungkin tidak mentaati seorang pemimpin, kembali pada perpecahan. Kemudian bagaimanakah kita justru melantarkan seorang perempuan dan seterusnya. Ini merupakan perkara-perkara jahiliyah. Tapi insyaallah masih ada waktu, saya persilahkan kepada Ustaz Nafi Rahman untuk mandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan ila al-ustaz al-fadil Abu Arqam. Alhamdulillah azani wa jazakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah apa yang dijelaskan oleh al-ustaz Abu Arqam demikian bagus. Dan itulah sesungguhnya apa yang ada pada agama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyyuna nahnu ansarallah. Fa'amara ta'ifatu minhum wa kafara ta'ifah. فَيَدَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَهُ ظَاهِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal ladhina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Isa, anak Maryam, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Maka sebagian daripada mereka mengatakan mereka beriman dan sebagian lagi mereka ingkar. Fayyadal ladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan orang-orang yang beriman ala aduwwihim terhadap musuh-musuh mereka fa asbahu dhahirin, sehingga yang dimenangkan adalah orang-orang mukmin dan yang dikalahkan adalah orang-orang kafir. Walaupun awal perjalanan bagi orang-orang yang beriman tentunya mereka mengalami ujian-ujian yang berat, tetapi akhir perjalanan mereka ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahi al-islam wa may yabtaghir al-islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Siapakah di antara antum yang tahu makna Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu seseorang tunduk kepada Allah bitauhid, wa ingiyadu lahu bita'ah, dan berusaha untuk mengamalkan agama Allah SWT dalam bentuk ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga upaya pelepasan diri, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat dan tidak ikut campur dan tidak bersama dari kesyirikan dan pembela dan pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inna dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang dicintai oleh Allah adalah Islam. Mungkin sebagian manusia benci terhadap Islam. Bahkan sebagian mereka ingin memadamkan agama Islam. Yudfi'una nurallah bi'afwahim wallahu mutimmu nuri walau karyal kafirun. Mereka memadamkan cahaya Mereka menginginkan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan murid-murid mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama adalah Islam sebagaimana tadi penjelasannya. Kemudian wa may yabtaghir al-islam dinan, maka barang siapa yang mencari Islam sebagai agama dia, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima apa yang dia cari dari selain Islam tersebut. Karena apa? Jelas jeleknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiba, sesungguhnya Allah adalah thayyib dan tidak menerima kecuali perkara yang thayyib. Selain daripada Islam Allah tidak terima, berarti tidak thayyib. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi. Maka bagaimana sesungguhnya kita memahami agama kita? Maka tatkala kita memahami agama kita, tidak layak sesungguhnya kita berdiam diri, bermalas-malasan, tidak bersemangat untuk membela agama ini. Karena konsekuensi tatkala kita tidak bersemangat untuk membela agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, berapa banyak orang yang belum tahu hidayah dan taufik. Sehingga Rasulullah SAW digambarkan sebagaimana orang yang menghalau aneh-aneh. Yang menghalau aneh-aneh. Antum tahu aneh-aneh? Kalau bahasa Jawanya itu larong. Larong itu datang ke tempat yang akan membahayakan dirinya, yaitu ke api. Dihalau, kamu jangan mendekat ke sini. Ternyata dia mendekat, jatuh ke api, mati. Dan tidak mempedulikan, tatkala temannya mati, larong yang lain datang lagi. Aneh-aneh lagi, mati lagi. Demikian, diperingatkan terus. Karena tatkala manusia tidak mendapatkan Islam, maka dia dalam keadaan kerugian. Maka di sinilah hadir azani wa azakumullah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka untuk melihat bagaimana sesungguhnya agama yang sedang kita cari dan sedang kita pelajari dan sedang kita bela dan kita amalkan, terkadang para ulama memudahkan perkara ini supaya kita adanya kerangka yang mudah bagi kita untuk memahami bagaimana agama ini. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan, "Ad-dinu mabniyatun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qada'ih." Jadi agama dibangun di atas maslahat-maslahat. Agama dibangun di atas maslahat-maslahat. Berarti kalau tidak maslahah, agama berlepas diri. Mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha, di dalam mengambil perkaranya maslahah. Ya, paham? Satu poin. Berikutnya, wadar'ulil qaba'ih, tapi juga menolak bahaya. Jadi bukan hanya mengambil maslahah, kebaikan, tapi menolak bahaya. Sehingga agama ini hanya dua perkara, insyaAllah. Pertama, khair mahad, yaitu kebaikan murni, ataupun khairun arjah, yaitu kebaikan murni, seperti tauhid. Ya, taat kepada Allah, berarti sunnah, kebaikan murni. Maka tatkala orang berbuat syirik, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan merontokkan amalan. Wa qadimna ma amilu ila amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami suguhkan dari apa yang telah mereka kerjakan dari satu amalan, kemudian kami jadikan amalan tersebut sebagai haba'an mansura. Dan kemudian dalam ayat yang Anda telah ketahui, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Intinya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid adalah khairul mahad. Sunnah adalah khairul mahad. Dalilnya banyak sudah. Man amila amalan laysa 'alaihi amruna fa raddun. Dan juga amalan-amalan yang lainnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajru wa ajru man amila biha bighairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Ini dalil-dalilnya. Jadi pertama adalah khair mahad. Ya, sehingga ketaatan adalah khair mahad. Tauhid khair mahad. Sunnah khair mahad. Kemudian ketaatan khair mahad. Lawannya jelek. Atau berikutnya khair arjah, yaitu kebaikan yang lebih kuat. Misalnya sebagaimana dalam kaidah yang muncul dalam sebuah kaidah, gimana ya kaidahnya? Pedaman ala jalbil masalih. Gimana? Ah, darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ini, misalnya sekarang kita mau ngambil kebaikan. Ternyata di sini ada kejelekan. Bagaimana yang kita tempuh? Pertama tolak kejelekan. Atau misalnya ini ada kebaikan, ini ada kebaikan. Pilih kebaikan yang lebih besar. Ini maksudnya dalam keadaan waktu yang sama. Tidak bisa ditartib, tidak bisa diurut. Misalnya ini kebaikan. Ini kebaikan. Tapi dalam waktu yang sama, mana yang kita pilih? Yang lebih kuat kebaikannya. Dalam keadaan waktu yang sama, tidak bisa dipilih. Ini kejelekan dalam keadaan darurat. Mana yang kita pilih? Yang lebih kecil. Subhanallah. Sehingga ya hadir azan wa azakumullah, betapa irinya Yahudi dan Nasrani ataupun yang lainnya selain daripada orang-orang yang tidak mendapatkan agama Islam terhadap agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Betapa inginnya. "Wadda katsirun min ahli al-kitab," betapa inginnya orang-orang bagi Yahudi dan Nasrani. Padahal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi dijelaskan oleh Al-Ustaz Tabarqam, manusia itu dalam keadaan jahiliyatun jahla. Jahiliyatun jahla, kebodohan yang sangat bodoh. Al-Kitab berada pada posisi agama imma mansukh wa imma mubaddal. Kemungkinan pertama, mereka berpegang teguh dengan syariat yang telah dihapus. Kemungkinan kedua, mereka beragama dengan syariat yang telah diganti. Subhanallah. Berikutnya, selain Al-Kitab, ada mereka yang tidak memiliki kitab, yaitu orang-orang kalangan ummiyin, orang-orang yang tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Paganisme, keberhalaan. Sedangkan yang memiliki dunia ini, tentunya mereka yang memegang kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini menjadi perkara yang demikian, mereka tidak bisa tidur, tidak bisa ya melakukan kegiatan dengan tenang kecuali dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kecuali orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dihabisi. Wadda katsirun min ahli alkitab, betapa inginnya ahli alkitab yaruddunakum, mengembalikan kalian. Cara pengembaliannya dengan apa? Dengan apa saja. Cuma di masa kita ini pengembalian kaum muslimin kepada orang-orang kafir dengan metode, ya, karena sudah pengalaman begini, begini, begini, begini, begini, begini, akhirnya sekarang menempuh dengan metode memberi umpan kepada ayam. Memberi umpan kepada apa? Ayam. Paham metode ini? Antum sudah pernah nangkap ayam? Sudah pernah apa belum? Caranya gimana? Kejar? Di, ya, kepung atau bagaimana cara nangkap ayam? Yang bagus? Zaki, coba. Dipancing ya, pakai itu patis gitu. Umpan di satu tempat supaya dia datang. Besok lagi pancing lagi sampai akhirnya kita nggak perlu ayam, sudah biasa bisa miara ayam tetangga gitu ya. Caranya begitu mirip, dikasih sampai orang-orang Yaman yang ada di mereka di Amerika masuk Kristen, sampai orang-orang Turki yang ada di Amerika di Inggris masuk Kristen. Subhanallah. Walaupun mereka melakukan, ya, pindah ke negeri-negeri tadi, banyak juga negeri tadi kemudian masuk Islam. Tapi sebagian mereka pun masuk Islam. Demikian juga di negeri ini. Subhanallah. Mereka iri terhadap antum. Masa antum enggak tahu posisi apa yang Allah telah berikan kepada kalian dari keutamaan, sementara orang lain iri. Kalau antum tahu apa yang Allah berikan kepada kalian, sehingga orang lain iri, tentunya antum akan bagaimana? Menjaga. Jangan kamu ajak aku untuk ikut agamamu, tapi marilah kamu pelajari agamaku sehingga kamu mendapatkan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ingin mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Alasannya apa? Apakah tidak hak atau tidak baik atau bagaimana? Ternyata alasannya dia tidak menjumpai perkara tersebut. Ternyata apa? Hasadan min 'indi anfusihim, dengki, iri Dari sisi mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah mereka jelas Islam itu benar. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatsha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentangi ayat-ayat Allah. Tetapi apa kenyataannya? Hati-hati mereka mengaku itu kalau yang benar itu. Sehingga di Inggris ya atau di Italia ada wanita Nasoro pakai jilbab rapat. Pakai jilbab rapat mahasiswa, pakai jilbab rapat. Besar, cuma enggak pakai cadar memang. Rapat. Kristen pakai jilbab rapat. Tatkala apa kamu Islam? Enggak, saya bukan Islam. Kenapa kamu pakai jilbab? Ah, di sini. Dia ceritanya kok lihat wanita muslimah yang di kampus, ini cerita ya, cerita dunia sana ya. Tentunya kita ya jarang ke kampus kan ya. Masa kita ke kampus nanti ya ikhtilat. Gak dapat ilmu malah dapatnya ikhtilat. Ini kan beda, orang belum dapat hidayah. Belum dapat taufik ke kampus, ke jilbab, kelihatannya tidak diganggu, kenilai tambah mulia dan sebagainya. Sementara dia tidak memakai jilbab, diganggu, dilecehkan dan sebagainya. Akhirnya dia memakai apa? Jilbab. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah ya kedatangan seorang pendeta kemudian masuk Islam tatkala pendeta ini di Saudi. Dia lihat kok Islam kayak gini ya, menutup aurat dan sebagainya. Akhirnya terus pelajari, akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Inilah kebodohan ternyata adalah petaka yang luar biasa. Kebodohan adalah petaka yang luar biasa sehingga tatkala kita ingin menikmati kemuliaan agama ini, muliakanlah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pernah muliakan nabinya dengan diberinya apa? Ilmu tentang agama ini. Sehingga nabinya pun tidak diperintahkan untuk menambah kenikmatan kecuali bertambahnya apa? Ilmu. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maknanya di sini ilmu agama ini. Sehingga tatkala kita tidak mengetahui ilmu agama ini, bagaimana kita akan menyayanginya? Inilah hadir azani wa azakumullah. Kemudian juga dibalik apa yang orang pandang terkadang tidak tertarik tentang agama ini, atau dibalik perasaan yang mungkin muncul di hati kita tatkala mengamalkan agama ini, sesungguhnya perkara ini bukanlah perkara yang datangnya dari agama ini yang membuat kita sedih, membuat kita ya merasa lemah ataupun yang lainnya memandang jelek. Tidak, bahkan sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yaitu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, dan juga tentunya bukan dari kalangan malaikat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa memberatkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang memberatkan kalian? Harisun 'alaikum, dan betapa semangatnya beliau di dalam mengajak kalian kepada kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin demikian kasih dan demikian sayang. Kayaknya tidak pantas ya kalau berpanjang. Insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi, dan ini ada masih ada Ustaz Abu Azim ya, karena rencana jadwalnya kan pada Isa, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kepada Ustaz Abu Azim, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, tafadhal mushkura. Saya dulu, fadhal. Ya.